بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita masuk ke bab baru, yaitu faslun, fasal yang membahas tentang rukun mandi janabah. Jadi kalau kemarin kita bahas sebab mandi janabah, sebab di mana orang wajib mandi janabah, pada hari ini insya Allah kita akan bahas teknisnya rukun mandi janabah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. فصل وفرائض الغسل ثلاثة أشياء وفرائض الغسل ثلاثة أشياء وفرائض فرض فرض. Ini fardu-fardu sering diarti, bukan sering diartikan, fardu-fardu itu maksudnya rukun gitu. Jadi ulama sering menyebut rukun itu dengan istilah fard. Fard. Faraidus shalah gitu. Tapi maksudnya rukun. Salah satu kenapa disebutkan fardu, karena ini sebuah ketetapan yang tidak, karena fardu itu kan ini jatah. Fard itu artinya jatah yang pasti. Jatah yang tepat, jatah yang tidak lagi bisa ditawar lagi. Maka ilmu faraid dikatakan sebagai ilmu faraid karena isinya tentang jatah-jatah ketetapan yang sudah pasti. Nah, rukun-rukun dalam ibadah biasa disebut dengan istilah fard karena merujuk kepada riwayat bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah tersebut. Jadi dalam banyak dalam satu ibadah mungkin Nabi Muhammad melakukan hal itu tidak sekali dua kali. Mungkin beberapa, apalagi sholat gitu ya, mungkin beberapa kali, ratusan mungkin ribuan kali. Dari ribuan kali Nabi Muhammad melakukan ibadah tersebut itu kan direkam oleh banyak sahabat. Entah itu istrinya, entah sahabat terdekat, entah orang yang melihat. Nah, periwayatan-periwayatan yang banyak itu dari para sahabatnya, mesti ada satu hal, mesti ada satu gerakan atau ucapan dalam ibadah tersebut yang Nabi Muhammad itu tidak pernah tinggalkan. Selalu mengerjakan itu. Selalu mengerjakan itu kemudian dan tidak pernah berubah-berubah. Itu kan yang disebut dengan istilah itu yang seperti itulah masuk dalam keadaan dalam kategori rukun. Makanya rukun sering disilahkan dengan fard karena fard itu adalah ketetapan yang pasti. Contoh ya, dalam ritual sholat, dalam semua riwayat sholat Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram, kan gitu. Maka takbiratul ihram itu fard, ketetapan yang pasti, selalu iya, selalu ada. Nabi Muhammad selalu baca surat Al-Fatihah. Ketika wudu Nabi Muhammad tidak pernah tidak membasuh muka. Berarti basuh muka itu bagian dari fard gitu. Jadi istilah fard itu maksudnya adalah rukun. Kenapa disebut fard? Karena yang namanya rukun itu adalah sesuatu yang ketetapannya pasti gitu. Wa faraidul ghusli salasatu asya, dan rukun mandi itu ada tiga asya, tiga perkara. An-niyatu wa izalatun najasati, niat mandi. Pertama niat, kemudian izalatun najah, izalatun najasati, menghilangkan najis. In kanat ala badanihi. Jadi ada dua rukun, rukun mandi janabah. Yang disebutin baru dua gitu ya. An-niyatu wa izalatu najasati in kanat ala badanihi. Nanti yang ketiga, wa isalil ma, meratakan air ke seluruh tubuh. Niyatul ghusli wajibatun. Niat mandi itu wajib, kama fil wudu'i, sebagaimana wajibnya niat dalam marsa, dalam perkara wudu. Li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebab keumuman apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal ibadah tergantung dengan niat. Dan itu kita sudah bahas di pertemuan tentang bab wudu, kita sudah bahas panjang lebar tentang innamal a'malu binniyat, dari mulai hukumnya, mahalnya, kemudian talafuz biha, mengucapkannya boleh atau tidak gitu. Dan kaidah innamal a'malu binniyat ini masuk dalam kategori kaidah fikih, yang juga dengan izin Allah saya punya kuliah tentang innamal a'malu binniyat di Rumah Fikih Indonesia. Nanti videonya saya taruh di link gitu ya. Lumayan panjang bahas innamal a'malu binniyat. Wa mahallun niyyati, dan tempatnya niat di mana, awwalu juz'in maksurin minal badan. Dia tempatnya itu ketika awal juz'in maksul, di bagian pertama yang dibasuh, bagian pertama yang diguyur air, itu bahasa kitanya, minal badan, daripada badan. Jadi tidak ada syarat harus pala, harus kaki, harus tangan dulu, pokoknya seluruh bagian badan itu sama saja. Maka bagian pertama badan yang guyur, disitulah kemudian niat dibarengi. Nah, waitul ghusla. Nah, niatnya bagaimana? Wa kaifiyatuha, dan cara teknis niat itu, ayyanuyyal junubu, orang yang junub berniat apa? Raf'al janabati, dia niat mengangkat janabah. Nawaitul ghusla li raf'il janabati gitu. Jadi kalau janabah itu rafa, karena janabah itu bagian daripada hadas. Tapi kalau najis, izalah, menghilangkan. Kenapa izah najis, izalah, kemudian hadas rafa? Karena izalah itu untuk sesuatu yang hissi, maknawi. Ada bendanya, ini pulpen, kita hilangkan pulpen ini, kan gitu. Nah, tapi rafa, mengangkat, itu untuk sesuatu yang sifatnya abstrak. Hadas itu kan amrun etibar, hadas itu kan sesuatu yang abstrak, maka nggak bisa dihilangkan, tapi diangkat. Bahasanya begitu, diangkat. Sebagaimana Allah, kita sering mengatakan kita angkat beban orang, kan gitu. Kita angkat bebannya, bukan kita hilangkan. Ya betul juga sih kalau kita sebut kita hilangkan bebannya, cuman yang lebih cocok rafa'nal apa namanya uqda min unuqih. Kita hilangkan, kita lepaskan, kita angkat itu ikatan di lehernya, kan gitu, untuk sesuatu yang sifatnya abstrak. Jadi kalau ada orang niat mandi janabah, nawaitul ghusla raf'il janabah, itu boleh. Jadi niatnya pertama bisa raf'al janabati au raf'al hadatsil akbar an jami'il badan, atau niat langsung nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar an jami'il badan gitu. Niatnya dua ya, raf'ul janabah, kemudian raf'ul hadatsil akbar an jami'il badan. Walau nawa, kalau seandainya ada orang yang junub, kemudian dia mandi janabah dan berniat, walau nawa, kalau seandainya ada orang yang berniat raf'ul hadats, niatnya cuma mengangkat hadas doang. Walam yata'aratil janabah, dan dia tidak sebutkan niatnya itu untuk janabah, untuk junub. Walau ghairuha, atau selain junub, pokoknya dia ngangkat hadas doang, mutlak aja begitu, ngangkat hadas doang. Soha, niatnya sah. Apa yang dilakukan? Soha itu sah, ghusluhu sah, ghuslnya sah, mandi janabahnya alal asah, menurut pendapat yang sahih. Li'annal hadas, karena hadas itu ibaratun anil mani'i minas sholah. Hadas itu kan mani', istilah yang digunakan oleh ulama, anil mani'i minas sholati, untuk sesuatu yang menghalangi sholat. Wa ghairiha, atau sesuatu yang juga diwajibkan taharah di dalamnya selain sholat. Ala ayyi wajhin fardin. Jadi untuk sesuatu yang sifatnya fardu. Jadi maksudnya sholat itu kan apa namanya ibadah yang diwajibkan agar bisa melaksanakan sholat itu diwajibkan bertohar, disyaratkan bertohar. Nah, orang yang niatnya waqad nawa, orang yang niatnya mengangkat hadas doang tanpa dia ya ta'aruf, tanpa disebutkan apa ini hadas besar atau hadas kecil, maka mandinya sah. Karena yang diangkat adalah hadas, dan hadas itu memang ibarah, hadas itu emang sesuatu yang menghalangi keabsahan sholat. Baik itu besar atau kecil, dia sama-sama menghalangi keabsahan sholat. Kalau dia niat mengangkat hadas dan dia mengerjakan mandi janabah, maka hadas yang bisa yang dihilangkan dengan mandi janabah pun ya bisa terangkat, yaitu juruk. Jadi menghilangkan hadas atau namanya orang yang niat hanya cukup mengangkat hadas doang itu sah mandinya. Karena dia telah niatnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Yang dilakukan itu kan untuk membuat dia hadas itu kan sesuatu yang menghalangi keabsahan sholat. Dan dia telah berniat untuk menghilangkan hadas tersebut. Begitu. Dengan teknis mandi, yang mana mandi itu menghilangkan hadas, mengangkat hadas. Maka cukup baginya berniat seperti itu. Mudah-mudahan paham nih. Ntar kalau nggak paham tinggal tanya aja di kolom komentar. Walau nawa raf'al hadatsil asghari muta'ammidan. Kalau seandainya ada orang yang berniat ketika mandi, dia niat raf'al hadatsil asghar. Niatnya dia mengangkat hadas kecil. Padahal dia mandi janabah, tapi niatnya mengangkat hadas kecil. Muta'ammidan, sengaja gitu. Dia sengaja niat begitu. Padahal dia tahu dia mau mandi janabah. Cuman dia lagi iseng aja gitu. Dia mau bercanda kali sama malaikat gitu ya. Sengaja dia niatnya raf'al hadatsil asghar, mengangkat hadas kecil. Lam yasih, tidak sah mandinya fil sahih, menurut pendapat yang paling sahih, li ta'la'ubihi, karena sebab dia bermain-main. Dia tahu kalau itu junub mestinya dia niatnya mandi janabah. Maksudnya niatnya raf'al hadatsil asghar itu kan main-main namanya. Maka itu tidak sah, dan dia muta'ammidan, dan sengaja mandinya tidak sah. Wa in ghalat, dan kalau dia salah, keliru, dia enggak tahu, dia enggak ngerti bagaimana caranya, dia niatnya raf'ul hadatsil asghar aja, padahal hadasnya hadas besar gitu. Fa dhanna anna hadatsahu asghar. Wa in ghalat fa dhanna, kalau dia ghalat, salah, keliru, fa dhanna, kemudian dia menyangka, anna hadatsahu asghar, bahwa hadasnya hadas kecil, lam tartafi'il janabatu, maka junubnya, janabahnya tidak terangkat, an ghairil a'dha'il wudu. Jadi ada orang mandi janabah junub, dia bingung begitu ya, dia enggak tahu ini hadas kecil apa hadas besar. Kemudian dia niat raf'il hadatsil asghar, gitu. Maka junubnya itu belum terangkat pada seluruh badannya, kecuali an ghairi adai al wudu, kecuali anggota wudu, muka, tangan, kaki. Artinya selesai mandi badannya itu masih berhadas besar, tapi bagian tangan, bagian kaki, bagian muka itu sudah tidak perlu lagi dibasuh karena itu sudah suci gitu. Jadi yang suci itu cuma bagian wajib wudu doang gitu, yang lain belum gitu. Fi adha'il wudu'i wajhan, walaupun dalam anggota wudu apakah dia telah suci atau tidak. Ini mandi janabah ya. Jadi kan mandi janabah seluruh badannya. Yang berhadas seluruh badan, hadas besar. Kemudian dia niatnya raf'ul hadatsil asghar, ngangkat hadas kecil, tapi dia enggak ngerti. Dia nyangka kalau hadasnya itu hadas kecil, dia enggak ngerti. Cuman dulu diajarin nawa itu ghusla raf'il hadas, cuman dia bingung raf'il hadas hadas yang mana? Hadas yang kecil apa hadas asghar apa hadas akbar, dia enggak ngerti juga bahasa Arab. Dia niatnya nawaitul ghusla liraf'il hadatsil asghar, gitu. Kemudian dia mandi, maka seguyur-guyur badan dia, yang sebanyak badan itu diguyur, yang suci itu cuman anggota tubuh aja karena niatnya raf'il hadatsil asghar. Yang suci itu cuma anggota wudu, muka, tangan, dan kaki. Sisanya badannya masih dalam keadaan janabah, masih dalam keadaan hadas besar. wa fi adha'il wajh wa fi adha'il wujuhi wajhan, bahkan dalam anggota wudunya ini apakah suci atau tidak masih ada perdebatan. Ada dua wajah pendapat ulama Syafi'i, rajih yang rajih tartafi', maka hadasnya terangkat, hadas besar terangkat daripada mu'anil wajhi, dari muka wal yadaini, dua tangan, warijlaini, dan dua kaki gitu. Itu pendapat yang sahih dari ulama Syafi'i, badannya masih janabah tapi anggota wudunya muka, tangan, kaki itu sudah suci. Artinya nanti gitu ya, nanti kalau dia mau mandi lagi ya cukup guyur palanya, badannya, tangannya enggak usah. Kemudian kakinya cuman sampai apa namanya, sampai mata kaki, karena mata kakinya sudah suci gitu. Dan itu juga disebutkan ya dalam kitab Fathul Mu'ain. Jadi dia membagi dua, orang mandi janabah atas dulu, kemudian tidur, besok paginya dia baru selesain dari mulai pinggang sampai bawah, itu kan gak ada masalah. Dibagi dua, janabahnya dibagi dua, mandi janabah. Kalau gak salah itu di Fathul Mu'in kita belajar waktu itu. Li'anna ghusla hadhil a'dha wajibun fil hadatsaini, karena kenapa yang suci cuman tiga itu, muka, tangan, dan kaki doang? Li'anna ghusla hadhil a'dha, karena membasuh anggota tubuh yang ini, muka, tangan, dan kaki, wajibun, itu sesuatu yang wajib, fil hadatsaini, dalam dua hadas, hadas kecil, hadas besar, wajib dua-duanya. Fa idza ghasala huma bi niyatin ghuniyati ghuslin wajibin kafa, maka ketika dia membasuh anggota tubuh tersebut gitu ya, tangan, dua tangan, dua kaki, biniyati ghasli wajibin, dengan niat mandi wajib, kafa, itu sudah cukup, duna ra'si, kecuali pala, ala rajih, menurut pendapat yang rajih, kecuali kepala. Li'anna alladhi nawahu fir ra'si almas, dan karena yang diniatkan dalam kepala itu, yang maksudnya yang harus diniatkan bagi kepala itu, al-mashu, yaitu mengusap. Wal-mashu dan mengusap itu, la yugni anil gusli, itu tidak cukup dengan niat dia gusul. Berbeda tuh, niatnya gusul kemudian harusnya masuk, tapi niatnya gusul itu berbeda. Harusnya mengusap tapi niatnya membasuh, itu tidak cukup. Maka kepala masih dalam keadaan junub, masih dalam keadaan janabah. Jadi memang mandi janabah, wudu, ini kan sesuatu yang memang tidak boleh tidak tahu seorang muslim. Orang muslim harus mempelajari masalah syariatnya. Enggak mesti jadi ustaz. Cuma ada perkara-perkara yang wajib, yang ustaz, bukan ustaz, memang kudu tahu. Salah satunya ini toharoh nih. Gitu. Jadi sholat, toharoh, zakat, yang disebutin lima rukun Islam itu sesuatu yang ustaz, enggak ustaz, memang kudu tahu. Gitu. Jadi jangan ngandelin ustaz buat tahu toharoh. Memang dia kudu tahu. Karena kan gak mungkin dia subuh-subuh manggil ustaz. Dia habis nyampur sama bininya malam, bangun subuh, dia mau sholat subuh, dia panggil ustaz, kan gak mungkin ustaz. Walaupun zaman sekarang sih ada juga yang loncong. Pagi-pagi jam 3:30, 4:30 dia WhatsApp ustaz, nanyain ustaz mandi janabah, kan ngeloncong. Mestinya dari kemarin baru udah ngaji duluan, kan gitu. Yang loncong gak adab kan. Kemudian tengah malam saya ditelepon cuma nanyain jodoh doang. Nah, itu kan gak sopan namanya. Tengah malam ditelepon. Gitu. Ini memang la yasa'al muslimu jahl. Ini sesuatu yang gak boleh gak tahu orang muslim. Wa inna wa. Mana? La yugni anil muslim. Walau nawal junubu. Kalau seandainya junub, orang yang junub nawa istibahata ma yutawakkaful guslu alaihi, dia niatnya istibahat ma yutawakkaful guslu alaihi, sesuatu yang yutawakkafu, sebenarnya yang paling enak tuh yatawakkaf alal gusli gitu. Ma yatawakofu alal gusli, sesuatu yang yatawakof itu kewajiban, diwajibkannya dengan mandi. Sesuatu yang diwajibkan, dia orang yang berhadas besar kalau mau melakukan itu wajib mandi janabah dulu. Jadi kalau bahasanya gini agak bingung artinya. Walau nawal junubu istibahata ma yatawakoful guslu alaihi, tadi ya yang enak tuh Walau nawal junubu istibahata ma yatawaqqaful ghuslu alaihi. Ah gitu. Ingatlah gitu. Eh bukan, ma yatawaqqafu alaihi al-ghuslu. Ah gitu. Kalau seandainya orang junub berniat, niatnya apa? Istibahat. Niat mandinya nawaitul ghusla listibahat ma yatawaqqaful ghuslu alaihi, untuk mandi, untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan mandi janabah. Kasolati seperti sholat. Orang junub dia niatnya nawaitul ghusla listibahati sholat. Wa tawafi atau tawaf wa qira'atul Qur'an atau baca Al-Qur'an ajza'ahu, itu sah mandi janabahnya. Jadi ada tiga berarti niat mandi janabah. Pertama raf al-janabati. Yang kedua raf al-hadatsil akbar. Yang ketiga istibahati shalah, nawaitul ghusla listibahati shalah, nawaitul ghusla listibahati tawaf, nawaitul ghusla li istibahati qira'atul Qur'an. Jadi tiga itu niatnya, raf al-janabah, raf al-hadatsil akbar an jami'il badani, yang ketiga raf istibahat ma yutawakkaful ghuslu alaihi, itu sah. Wa inna wa ma yustahabbu lahu, kalau seandainya dia niat, dia lagi junub nih, dia niatnya istibahat ma yustahab, niatnya untuk bisa membolehkan dia sesuatu yang gimana nih. Wa inna wa ma yustahabbu lahu ka ghusl jum'ati, kalau seandainya dia niat, dia lagi junub, dia niatnya untuk sesuatu yang disunnahkan mandi, ka ghusl jum'ati, seperti sudah mandi Jumat, wa nahwihi atau selainnya. Jadi mandi Jumat itu kan hukumnya sunnah, bukan mandi wajib. Mandi wajib bukan mandi Jumat bukan mandi wajib, dia mandi sunnah. Wa nahwihi atau selain mandi mandi Jumat, apalagi mandi salat Id, mandi apalagi, mandi mau salat istisqa, mandi mau salat gerhana, itu kan mandi-mandi sunnah. Dia niatnya untuk mandi sunnah gitu. Padahal dia junub. Dia mandinya buat mandi sunnah, niatnya buat mandi sunnah. Lam yujzihi, maka itu tidak sah. Li'annahu lam yanwi amron wajiban, karena dia sama sekali enggak meniatkan perkara yang wajib. Padahal dia lagi pada junub. Lagi junub tapi dia enggak niatin sesuatu yang wajib. Maka junubnya tidak terangkat. Walau nawal ghuslul, walau nawal ghuslal mafrudi, walau nawal ghuslal mafruda, kalau seandainya dia niat mandi al-mafrud, mandi yang diwajibkan. Jadi niatnya nawaitul ghuslal mafruda lillahi ta'ala, au faridatal ghusli, atau kewajiban mandi, ajza'ahu qad'an, itu sah secara qad'an, secara qad'i, tidak ada perdebatan, itu sah. Berarti ada empat tuh niatnya. Raf'ul janabati, raf'ul hadatsil akbar, istibahat ma yutawakkaful ghuslu alaihi, yang keempat gul ghuslu al-mafrud atau faridatul ghuslu, itu niatnya sah. Qad'an fir rawdati, secara qad'i fir rawdati, sebagaimana disebutkan kitab Rawdatul Thoribin Imam Nawawi. Wa tanwil haidu raf'a hadatsil haid, dan orang yang haid wajib berniat raf'a hadatsil haidi, mengangkat hadas haid. Harus niatnya begitu. Falau nawat raf'al janabati muta'ammidatan, kalau dia berniat mengangkat janabah. Ini kan kalau tadi kita ini laki-laki niat mandi janabahnya niat raf'al janabah, raf al hadatsil akbar, raf istibahat ma yutawaqqafu alaihi al ghuslu, kemudian yang keempat raf ghuslul mafrud ay al ghuslul mafrud, ghuslul mafrud ay faridatul ghusl, itu empat niat sah. Nah kalau perempuan yang haid beda lagi ceritanya. Kalau perempuan yang haid, dia maniatnya itu raf al hadatsil haidi, raf al hadatsil haidi, mengangkat hadas haid. Itu niat yang benar begitu. Raf al hadatsil haidi, mengangkat hadas haid. Falau nawat, Kalau seandainya si orang haid ini junub, orang haid ini mandi, kemudian dia niatnya raf al janabati, mengangkat janabah, mutaammidan, secara sengaja, sengaja dia niatnya begitu, lam yasih, maka mandinya enggak sah. Kama lau nawal junub raf al haidi, sebagaimana orang yang junub tapi niatnya mengangkat haid. Berarti dalam pandangan Asy-Syafi'i ya, haid dan juga junub itu perkara yang berbeda. Karena perkara yang berbeda, maka niatnya pun harus dispesifikkan. Junub berbeda dengan haid, haid berbeda dengan junub. Nah, gitu. Jadi kalau perempuan mau mandi janabah, niatnya jangan raful janabah, tapi niatnya raful hadatsil haid. Atau sekalian raful hadatsil akbar. Gitu. Karena janabah haid itu bagian daripada hadas besar. Tapi kalau dia niat junub, junub berbeda dengan haid. Ini letak bedanya di mana, wallahu alam. Tapi begini, dalam kitab-kitab Syafi'i juga disebutkan begini. Wa in ghalatun, kalau seandainya dia salah, dia keliru, dia niatnya raf'al janabah, sahha ghusluha. Tapi kalau dia salah, salahnya enggak sengaja, itu sahha ghusluha, maka mandinya tetap sah. Jadi mandi mana yang kemarin gak usah dipikirin lagi, mandi yang kemarin insya Allah sah, karena kita nggak tahu. Dzakarahu fi syarhil muhadzabi, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab syarah muhadzab. Wa tanwi an-nufasa, orang yang nifas niatnya apa? Niatnya orang yang nifas rafa hadatsin nifas, mengangkat hadas nifas. Falau nawat rafa hadatsil haidi, kalau seandainya orang yang nifas niatnya raf hadatsil haidi, mengangkat hadas haid, qala Ibnu Rifati, dikatakan oleh Imam Ibnu Rifah, la yasih, tidak sah. Kenapa? Enggak sah nih. Ya beda ya haid dengan nifas gitu. Takyidin al-hisni kifayatul akhyar, mensahkan itu. Nggak ada masalah orang nifas niatnya rafu hadatsil, karena haid dan nifas iya kan gitu sama, keluar darah juga, khusus bagi perempuan. Wa qala al-Isna'i, Isna'i ini Isnawi, Jamaluddin al-Isnawi. Jadi Isna'i dengan Isnawi huwa, dia sama, dua-duanya sama. Punya kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah al-Kubra, Tabaqat Asy-Syafi'iyah al-Kubra apa Sughra al-Isnawi. Kemudian kitabnya lagi Syarah min apa nak al-usul syarh apa kitab usul fikih itu, saya lupa itu. Wa qala al-Isnawi yanbaghi ayyasih, mestinya sih begitu, mestinya sih sah begitu, mestinya sah, mestinya sih orang yang perempuan yang nifas niatnya cuman raf'ul hadath, raf'ul hadath al-haid, itu mestinya sah. Wa alam ketahuilah wahai saudaraku, anna taqdima izalatin najasati, mendahulukan izalatun najas syartun li sihhatil ghusli, itu syarat daripada keabsahan mandi janabah. Jadi ketika mandi janabah, niatnya guyuran itu harus izalatun najas. Jadi kan ada tiga nih mandi janabah rukunnya. Pertama niat, yang kedua izalatun najas, menghilangkan najis, yang ketiga meratakan air. Nah ketika dia niat, niatnya mestinya ngurut nih. Niatnya izalatun najas dulu, baru kemudian raf'ul hadatsil akbar. Izalatun najas dulu. Maka kata Imam Taqidil Alisni, wa alam ketahuilah, anna taqdim, mendahulukan izalatun najasati, menghilangkan najis, syartun, itu syarat, li sihhatil ghusli, untuk kehabsaan mandi. Falau kana ala badanihi najasatun, kalau seandainya di atas badannya ada najasah, ada najis, di badannya ada najis, faghasala badanahu, kemudian dia mandi itu badannya, dimandiin, biniyati rafil hadas, dengan niat rafal hadas, wa izalatin najas, dan menghilangkan. Jadi niatnya dua, tapi niatnya dua yang duluan itu rafal hadas, wa biniyati rafal hadas, dengan niat rafal hadas, wa izalatun najas tahara anin najis, maka suci dari najis. Tapi hadasnya apa, terangkat atau enggak, nah kita terus ini. Jadi karena syaratnya tuh menghilangkan najis dulu gitu, baru kemudian rafal hadas, apa, meratakan air. Jadi sebelum mandi itu menghilangkan najis dulu. Kalau dia langsung mandi, meratakan air, niatnya menghilangkan hadas besar dan izalatun najas sekaligus, maka yang hilang itu izalatun najas. Yang saya, sedangkan raful hadas itu wahal tartafi hadatsuhu, apakah hadasnya terangkat, aidan terangkat juga, fi khilaf, di dalamnya ada perdebatan. Rajih, yang rajih inda rafi'i menurut Imam Ar-Rafi annahu la yartafi hadatsu, hadasnya enggak terangkat. Dan ini yang dikatakan oleh kebanyakan ulama Syafi'i, kan gitu. Guru-guru kita itu kalau ngajarin mandi janabah itu mandinya dua kali. Pertama mandi untuk menghilangkan najis, yang kedua baru mandi untuk mengangkat hadas. Cuman kalau mandi dua kali kan repot nih, airnya juga dikit. Ya tapi begitu dalam kitab-kitab Syafi'i, yang pertama itu mengangkat hadas, apa menghilangkan, hilangin najis dulu gitu. Dengan apa ya mandi hilangin najis tuh. Setelah najis bersih baru mandi untuk mengangkat hadas. Cuman kan tadi ya, enggak semua orang punya perbendaharaan air yang cukup. Ya kalau di rumah sendiri, punya toran sendiri, itu kan enak. Tapi kalau rumahnya ngontrak kan gitu, digedor dia sama tetangga samping ya kan gitu. Woi anak gue mau sekolah, mandi jangan kelamaan. Gitu. Tapi kata Imam Ar-Rafi gitu, annahu la yartafi hadatsu. Yang hilang tuh najisnya tapi hadasnya belum terangkat. La yartafi, tidak terangkat hadatsuhu, hadasnya. Wa rajih, dan yang rajih fi ziyadati raudhati, dalam ziyadati raudhah. Ah, berarti Imam Ar-Rafi punya dua pendapat nih. Di apa namanya? Ziyadatul raudhah ini berarti syarh. Syarhul Kabir. Al-Aziz Fathul Aziz fi Syarhil Kabir. Yang rajih dalam kitab Ziyadatul Raudhah, berarti ar-rajih ini, yang ini disebutin di mana nih? Bisa jadi di kitab Al-Muharrar. Waraji, dan yang rajih menurut Imam Ar-Rafi'i fi ziyadati raudhah, di dalam kitab ziyadah raudhah, ziyadah raudhah maksudnya asyarhul kabir, annahu yartafi'u hadatsuhu, bahwasanya hadasnya terangkat. Wa man sya'al khilaf. Nah, gitu. Jadi di kitab Al-Muharrar Imam Ar-Rafi'i bilang enggak terangkat hadasnya karena air cuma cukup untuk satu fungsi, yaitu mengangkat, entah itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Nah, karena dia lagi mandi janabah, yang harus didahulukan adalah mengangkat najis, menghilangkan najis, maka hilang najis itu yang dapat. Tapi hadasnya terangkat atau enggak? Karena air cuma punya satu fungsi doang untuk sekali basuhan. Tapi kata Imam Ar-Rafi dalam kitab Syarhul Kabir, justru sebaliknya. Sah kok dua-duanya. Hadasnya terangkat, najisnya juga hilang. Sah bisa dua-duanya. Wa man sya'ul khilaf, dan sebab perbedaan. Mansyah itu sebab. Sebab perbedaan, kenapa ini boleh, kenapa enggak boleh, kenapa ini bisa, kenapa enggak bisa tadi ya. Satu kali basuhan apa bisa buat dua-duanya, mengangkat hadas sekaligus menghilangkan najis. Annal ma'a, sebab perbedaannya di sini. Perbedaannya dalam masalah annal ma'a, sesungguhnya air, hal apakah lahu kuwah, dia punya upaya, dia punya daya, dia punya kekuatan rafal hadatsi wa izalatin najas. Apakah dia punya kekuatan bisa mengangkat hadas sekaligus menghilangkan najis ma'an secara bersamaan amla atau enggak gitu. Bersamaan bisa enggak gitu. Karena ya itu tadi ya, bahwa satu basuhan itu satu fungsi doang kan begitu. Satu basuhan itu ya satu fungsi, fungsinya mengangkat apa namanya, mengangkat najis atau menghilangkan hadas. Nah, karena dia ada hadas ada najisnya juga, dan yang disyaratkan itu didahulukan menghilangkan najis, maka yang dapat tuh menghilangkan najis, sedangkan mengangkat hadasnya nggak dapat. Itu tadi, apakah air punya kekuatan dua gitu sekaligus atau tidak. Nah, itu mansyah ihlabnya. Berarti dalam kitab Muharrar Imam Rafi bilang nggak punya, tapi dalam kitab Syarhul Kabir Imam Rafi bilang punya, air bisa melakukan dua-duanya. Thumma inna an-Nawawi, kemudian Imam Nawawi fi Syarh Muslim, dalam kitab Syarah Muslim, wafaq Rafi'iyah, dalam kitab Syarah Muslim Imam Nawawi wafaq menyetujui Imam Ar-Rafi'i ala anna al-ghuslah la takfi, bahwasanya satu kali basuhan itu tidak cukup, satu kali guyuran badan tidak cukup untuk dua fungsi, Jadi satu kali guyuran kepada badan itu cukup satu fungsi aja, entah itu menghilangkan najis atau mengangkat hadas. Karena dia butuh dua-duanya, yang paling duluan adalah izalatun najis, maka najisnya yang terangkat, hadasnya belum terangkat. Imam An-Nawawi, Pak. Dan itu memang gitu ya. Maka untuk bisa satu kali guyuran tanpa harus dua kali guyuran, ya sebelum mandi kita periksa dulu semua badan kita, diperiksain mana yang ada najisnya dihilangin, mana yang apa namanya kudu dihapus dihapus. Setelah itu baru mandi janabah. Atau tadi mandinya dua kali gitu. Yang itu repot ya, airnya sedikit. Kalau kita airnya kita rumahnya ngontrak dan sebagainya. Tapi kalau kita punya air sendiri mandi dua kali tiga kali kan orang gak ada yang ngurusin kan gitu. Ya paling pas buka pintu anak pada ngantri, dia pada mau sekolah, pada mau ngelai bapaknya lama banget di kamar mandi. Tapi itu ya apa namanya ya itulah. Karena masalah thaharah ini masalah ta'abudi ya, masalah perkara ritual. Ulama menghukum itu sesuai dengan teksnya, dengan wahyunya. Dan wahyunya itu ya Allahu anzala alaikumul ma'a liyutahhirakum kan gitu. Allah menurunkan air itu untuk memberikan kesucian. Dan tidak bisa kesucian itu dibagi dua. Jadi satu fungsi aja, satu fungsi thaharah untuk kalian bertoharoh. Dan toharoh itu kan ada dua, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Maka air itu bisa digunakan ya untuk dua ini, tapi gak bisa dua-duanya bareng, cukup salah satunya, entah itu menghilangkan hadas atau mengangkat hadas atau menghilangkan najis gitu. Tapi kalau kita pakai pendapat Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Syarhul Kabirnya Al-Aziz, ini kan jadi penyelamat juga sebenarnya kan gitu. Jadi apa istilahnya, jadi apa pegangan kita bahwa ternyata bisa kita mandi janabah satu kali guyuran untuk dua sekaligus, yaitu hadas, mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Wallahu alam, al-amru was, perkaranya luas ya. Boleh. Tidak ada masalah dalam hal ini. Wa isalul ma'i ila usuli syari wal basharati. Dan rukun yang ketiga yaitu meratakan air ke seluruh, ila meratakan isalul, mengalirkan air ila usuli syari wal basharah, kepada usulu syari. Usulu syari itu bagian dalam rambut. Wal basharati dan juga kulit, jadi seluruh bagian badan itu terkena air. Kata Imam Taqidin Al-Hisni, yajib isti'abu al-badani bil-gusli, wajib isti'abu meratakan al-badani, meratakan badan, bil-gusli dengan seluruh guyuran, seluruh basuhan, sya'ran, baik itu rambut, wabasharan atau itu kulit, sawa'un qadla, baik itu sedikit, au kasur atau banyak, rambutnya banyak atau sedikit, sawa'un khaffa, baik itu tipis, au kasufa atau tebal, wasawa'un sya'ra ra'si, baik itu adalah rambut kepala, wal badani atau rambut yang ada di badan. Wasawa'un usuluhu, baik itu dalamnya, usul dalamnya gitu. Aw ma istarsala 'alaihi, atau yang menggantung kepadanya. Jadi ini usulnya, kemudian rambutnya panjang ada di bagian sini. Jadi ininya wajib, yang menggantung juga, yang istarsal, yang tumbuh daripada itu jadi panjang, itu juga wajib. Qala Rafi'u, Imam Ar-Rafi'i mengatakan, ini kita wajibkan seluruh badan, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahta kulli sya'ratin janabah, di bawah setiap rambut itu ada janabah, fabullul syu'ur, maka basahkan itu seluruh rambut, wa ankul basharah, dan basahkan ungkul guyur. Wa ankul bashara, dan guyurlah dan basuhlah itu kulit, seluruh permukaan yang ada di badan harus terkena air. Wa hadzal haditsu dhaif, tapi hadis ini dhaif. Saya rasa hadis ini yang menjadi budaya kebanyakan orang-orang di Indonesia, yang kalau lagi haid itu rambutnya dikumpulin. Karena bagian rambut tersebut belum dalam keadaan suci, kan gak boleh meninggalkan rambut atau meninggalkan bagian badan dalam keadaan tidak suci. Maka rambutnya itu dikumpulin begitu ya. Dikumpulin nanti ketika dia mandi sekalian dimandiin. Biar nanti dia gak apa namanya bebas dari api neraka, karena itu kan ada bagian yang belum suci, kemudian dibuang aja kan gitu. Ini dari sini nih muncul ini. Tapi hadisnya dhaif. Wa hadzal haditsu dhaifun bukan ini hadisnya, nanti ada hadisnya. Wa hadzal haditsu dhaifun biittifaqil huffaz. Hadis ini dhaif menurut pendapat, menurut kesepakatan para hafid, menurut kesepakatan para pengumpul hadis, minhum Syafi'i, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, wal Bukhari, Imam Al-Bukhari, hatta Nawawi, sampai Imam Nawawi apa namanya mengatakan hadis ini dhaif. Naam, yuhtajju lidzalika, betul. Kalau untuk masalah tadi meratakan seluruh tubuh itu biqauli sallallahu, kalau itu memang hadis dhaif nih, kita pakai hadis satu lagi yang tidak dhaif, biqauli sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka mawdhi'a sya'ratin, siapa yang meninggalkan satu tempat rambut saja, min janabatin, daripada junub, artinya rambut dalam keadaan junub, ada satu helai rambut dalam keadaan junub, lam yaksilhu, yang tidak dia cuci, yang tidak dia basuh, yuf'al bihi kadza wa kadza minan nar, maka nanti di hari kiamat itu bagiannya itu akan digini-giniin dengan api neraka. Digini-giniin itu wallahu a'lam maksudnya apa, kadza wa kadza, digini-gini. Qala Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajh, Imam Ali radhi sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajh, itu adalah ini masyhur ya, Sayyidina Ali itu kalau sering disebut karramallahu wajh, Allah memuliakan wajahnya. Ini boleh, boleh, enggak ada masalah. Ini kan dikatakan begini, karramallahu wajh itu ada beberapa versi. Pertama dikatakan Sayyidina Ali itu adalah orang yang tidak pernah sujud kepada berhala, karena sejak kecil memang udah Islam. Sejak kecil bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali ini adalah, kenapa dikatakan karramallahu wajh, karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya sepanjang hayat, dan ini mustahil. Ya kalaupun terjadi iya, tapi ini mustahil. Kebiasaan kita gitu, itu sesuatu yang mustahil kalau ada orang tidak bisa melihat, tidak melihat kemaluannya gitu. Walaupun mungkin, tapi 1001 orang kayak gitu. Maka anggapan bahwa karramallahu wajh jadi dapatkan Sayyidina Ali karena sebab enggak ngelihat kemaluan itu sesuatu yang lemah sekali. Tapi kalau dikatakan Sayyidina Ali tidak menyembah berhala, maka disekatakan sebagai karramallahu wajh, itu betul. Nah, cuman kata Sayyidina, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya itu mengatakan kalau emang alasannya tidak menyembah berhala, banyak sahabat Nabi yang juga enggak nyembah berhala kok, dari kecil yang mulu Islam, banyak, Amr bin Salama dan sebagainya. Mestinya karramallahu wajh itu bukan kepada Sayyidina Ali doang, tapi kepada seluruh sahabat bahkan. Karena siapa sahabat yang tidak dimuliakan oleh Allah? Semua sahabat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penyematan karramallahu wajh itu tidak terkhusus kepada Sayyidina Ali. Iya betul, Sayyidina Ali boleh pakai karramallahu wajh, enggak ada masalah. Orang mau nyebut enggak ada masalah. Tapi itu bukan cuma kepada Sayyidina Ali saja, itu pun kepada seluruh para sahabat yang lain juga. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi karamallahu aja enggak apa-apa. Cuman jangan dikhususkan hanya kepada Sayyidina Ali. Yang lain juga sama. Kalau penyebutan imam itu saya sudah singgung, saya punya tulisan sebut kenapa Sayyidina Ali disebut imam. Karena dia induknya, bapaknya mazhab gitu. Karena dia adalah induknya atau mansya, tempat di mana tumbuhnya para mazhab fikih itu mulainya dari Sayyidina Ali, di bapaknya mazhab gitu. Karena fatwanya Sayyidina Ali itu jauh lebih banyak dipakai sebagai kaidah fikih dibanding fatwa sahabat yang lain. Jadi fatwanya Sayyidina Ali itu sudah berbentuk sebagai kaidah mujaz kan gitu. Mujaz, dia ringkes tapi punya makna yang cukup sebagai kaidah. Itu salah satu sebabnya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kata Sayyidina Ali karramallahu wajh, fa min thamma, pas dengar hadis tadi tuh, hadis Nabi Muhammad yang bilang siapa yang meninggalkan satu rambut dalam keadaan junub nanti di hari kiamat rambutnya digini-giniin maka api neraka. Pas dengar hadis yang tadi, fa min thamma, ketika mendengar hadis yang tadi, adaitu sya'ra ra'si, aku mulai enggak demen sama rambut kepalaku. Maksudnya enggak demen kalau ngelihatnya panjang begitu. Enggak demen ngelihat rambutnya panjang, wa kana yajuzu sya'ruhu, dan Sayyidina Ali itu sering yajuz. Kana yajuz, dalil alal istimrar. Karena fi'lun madin naqis ditambah setelahnya fi'lul mudhari, itu dalil dalam apa itu redaksi yang menunjukkan dalalatul istimrar, berarti kerjanya dilakukan terus-terusan. Wa kana yajuzu syarahu, dia bin Sayyidina Ali gara-gara dengar hadis itu, kana yajuz, sering yajuz memotong atau mencukur syarahu, rambutnya. Gitu ya. Kalau ada kana ketemu sama fi'il mudhari, itu dalalatul istimrar. Berarti pekerja itu terus sering dilakukan. Gitu. Jadi Sayyidina Ali gara-gara dengar hadis itu, rambutnya gak pernah mau panjang gitu. Dipotong terus. Rawahu Abu Dawud, riwayatkan oleh Imam Abu Dawud, walam yudhaifu, dan dia tidak mendhaifkan hadis tersebut. Fayakunu suhaihan, maka hadisnya sahih. Au hasanan, atau setidaknya hadis ini hasan. Ala kaidatihi, sesuai dengan kaidahnya Imam Abu Dawud. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan innahu hasan, hadis ini hasan. Wa qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, innahu sahih, ini hadis. Ini Al-Qurtubi muhaddis ya. Saya lupa nih Al-Qurtubi muhaddis namanya siapa. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, kita masih bahas tentang wujub apa rukun mandi janabah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika memang menemukan ada kesulitan dan ada pertanyaan, silahkan ditanya. Bagi para asatid, bagi para kiai, tokoh masyarakat, teman-teman sarjana muslim, kalau menemukan ada kesalahan dalam bacaan kami, mohon untuk dikoreksi. Atau kekeliruan dalam penerjemahan, atau juga kesalahan dalam penjelasan yang kami jelaskan dalam kitab Kifayatul Akhir tadi, saya dengan sangat senang hati menerima koreksian tersebut. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui nomor pribadi kami, nomor WhatsApp atau Telegram kami yang tertera di deskripsi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.